Bu, bojo ya rezeki teko Gusti. Saman pengen bojo saman tambah apik napa mboten? Omongno apike. Bojomu kok tambah apik. Estu ni. Wong lanang nang diomong apike, tambah apik. Jale sing wedok ngomong ngene. Mas. Aku le Mas. Mbah piye ya nambe sampeyan Mas? Aku apa ngomong tapi kok piye? Apa? Saman nih le. Saman ki wis ganteng akas. Delok wong lanang dilokno akas. Lho. Engko akhire terus nggawa linggis, nggawa arit. Ya kudu cukit-cukit ngono. Sak petuke dicukiti kabeh. Ya sreweget mergawene kok dilokno akas kok. Oleh dhuwit akeh ya seger sampean. Wong lanang nang diomong eleke. Mas, rupane melek mbler. Wong lanang bar diomongi ngono metu teko omah kluyur ngadekno prapatan klengak, klengo kaya bento anyaran ucul ngono. Emoh wah apa-apa. Wis metungkrukno gerdu. Metungkrukno gerdu ampek ndongong ngono. Stres. Ya padha, Pak. Wong wedok iki nek diomong apike tambah apik. Diomong eleke tambah elek. Wong lanang nang ngomong nang sing wedok ngene, "Dik, bojo-bojone wong lanang ya aku, Dik, oleh bojo sampean. Wis ayu, sregep." Wong wedok nang diarani sregepnya langsung nepawon, korah-korah. Piring resik bareng dikorahi kabeh. Nyapu, umbah-umbah. Wis apa-apa digotongi kabeh. Usung-usung ngono. Dilokno ayu langsung mlebu jeding. Adus nek kosokan ra kaprah, wong kosokane nggih gendeng kok. Osrok. Kale dilokno ayu, bar adus sing mlebu kamar lungguh ngedhep kaca ambek petat-petot, entutal tutul ngene, til. Wedake lapis limo. Nganggo mangir, nganggo lulur, pakai lotion, terus pakai lipstick, pakai eyeshadow, pakai blush on, alise di model koyok setangin sepeda motor. Tambah ayu, wong wedok nanti omong elek, tambah elek, wong lanang nang ngomongane jeplak. Heh, rupane wis elek. Mbler. Wong itu terus gelimbung. Emoh wah apa-apa. Masak ya emoh, mbah-mbah emoh, omah rusak jarno, anak nangis ora direken. Kon adus lho ora gelem. Heh. Wis pe magrib kan adus. Mah, wong elek kok adus. Mulane aku pesen, Bu. Bu, sampean ditakoki sapa wae masalah bojo sampean, aja pisan-pisan omong eleke. Mundak tambah elek bojomu. Omongno apike, bojomu tambah apik. Misale sampean ditakoni, "Dik, lho bojone kok kabare piye?" "Alhamdulillah, Mbak. Bojoku ku apik, Mbak. Cuma ya gak ngetarani." "Mbak no ngono, Mbak. Bojoku nek bengi iso kuat ngono." Wiritane bojoku Mbak nek wis kadung lungguh sila muter tasbih suwengi mrotolno tasbih pitu kok Mbak. Lah sing ngentekno tasbih nang pasar yang gitmu sapa ya bojoku. Engko sing sampean ngomongi lak terus tibake bojomu ku ahli wiridan ya bejo sampean di bojo ahli wiridan. Nek ngono sampean ki ya wong apik, nek gak wong apik ya ora ngarah dirabi wong lanang apik. Lah sampean gak karek amin. Ngono aja pisan-pisan ngomong elek ditakoni wong je, "Dik, lah bojone mek kabare piye, Dik?" "Ya Allah, Mbak. Mbak. Dongakno aku kuat ya, Mbak. Mbak, masyaallah. Dongakno aku sabar ya, Mbak. Mbak, bojoku itu duwong kok, Mbak. Mbak." Ya bojomu dadi jangkrong, jerangkong kok. "Hoi. Hoi. Bu. Saman tak sudono, tak didono rahasiane wong lanang ku ya. Saman kudu percaya, soalnya aku suwe dadi wong lanang."